Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, terkhusus untuk seluruh jemaah haji yang sangat saya cintai. Sebelum para jemaah sekalian berpulang kembali ke tanah air tercinta, izinkan kami memberikan sebuah pesan dan kesan khusus agar diharapkan kiranya dengan pesan ini terbawa dalam suasana yang sangat baik di tanah suci itu sehingga mendapatkan persiapan yang matang dan sempurna insyaallah sebelum kembali ke tanah air. Saudara-saudariku, kini telah diselesaikan seluruh puncak manasik yang telah diperjuangkan selama beberapa masa kebelakang itu dengan perjuangan pikiran, tenaga, keringat, biaya, bahkan boleh jadi air mata. Dan ini tidak boleh mengalir dengan sia-sia. Ini harus dituntaskan dengan predikat yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilekatkan dalam nilai ibadah yang tinggi itu disebut dengan haji mabrur. Predikat yang melekat kepada hajinya, bukan pada orangnya. Al-hajjul mabruru laisa lahul jazau illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala yang senilai, kata Nabi SAW, selain surga. Saudara-saudariku, haji mabrur. Mabrur berasal dari kata al-birru, artinya kebaikan yang terlahir setelah mampu menepikan sifat-sifat yang tidak baiknya. Karena itu, di Arafah Anda semua kemarin merenung, berintrospeksi, berkontemplasi untuk coba memperbaiki diri, mengenal Allah lebih dekat, mengenal diri sendiri sehingga mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Muzdalifah pun demikian, merenungkan, berkomitmen untuk melepaskan semua sifat buruk itu sehingga dilempari di jamarat yang telah dilakukan itu, baik Aqabah, Ula, ataupun Wusta. Puncaknya di Muna, disebut dengan Muna karena kita berharap menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah merenung 2-3 hari. Di hari pertama kita menemukan ini faktor yang menyebabkan saya menjadi kurang baik, kurang dekat dengan Allah. Maka dilontar itu, dijauhkan itu dengan harapan sirna dan punahlah semua sifat-sifat yang tidak baik. Ketika selesai itu semua dan dirasakan kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka puncaknya ditutuplah dengan tawaf ifadah itu. Kita bertawaf, bersyukur kepada Allah, diberikan kekuatan sehingga mampu melepaskan sifat-sifat kurang baik dan terjadilah perubahan pada diri kita. Sifat yang muncul berubah baik telah, buruknya tanggal, solehnya muncul, salahnya hilang. Itulah birrun. Ketika melekat pada diri kita, akan berubah dari kata birrun menjadi mabrur. Itulah yang disebut dengan haji mabrur. Haji yang mampu merubah karakter, sifat, dan sikap menjadi lebih baik dari sebelum dia berhaji. Karena itulah, pastikan pulang ke tanah air, nilai-nilai kemuliaan itu telah dicapai. Perubahan karakter itu telah menjadi lebih baik. Sangat disayangkan bila investasi yang tinggi, perjuangan harta benda, fisik, air mata, dan segala hal yang telah perjuangkan itu tidak bernilai karena tidak ada perubahan kebaikan ketika kembali. Saudara-saudariku, mudah bagi Allah memanggil setiap hamba untuk datang ke tanah suci. Tapi ketika Anda yang terpilih hadir di sana, berada di Arafah sampai menyelesaikan semuanya, dengan cara itu belum mampu merubah diri lebih baik di hadapan Allah, maka dengan cara apa lagi Allah mesti memanggil dan memberikan kesempatan. Selamat, mohon senantiasa doa untuk kami di tanah air. Semoga Allah jaga negeri kita tercinta dengan kedamaian, ketentraman, kelembutan, keharmonisan, kebaikan, dan semoga didoakan pula saudara-saudari kita yang belum berhaji, Allah berikan kesempatan di tahun berikutnya untuk menunaikan haji dengan khusyuk, khidmat, dan meraih mabrur seperti yang diharapkan oleh siapapun yang menunaikannya. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.